Lukas, Hondongam, Sapulo, Mesa. Pesa wato, mak sambajam puang Yesus dia mesa ngeam. Puhe mak sambajam, mak kadam mesa pasikolan nanawa. Otongguhu, patudukan duka mak sambaja susi Yohanis umpatudu pasikolan na mak sambajam. Ya nawa puang Yesus. Maka mak sambajam kwa, lamua, ambeki, dipak kasalei sanga masehomu, kila malaikom mak pahenta. Bengkan ni kinande la siwan na kiande alwallo. Anna mampunyangkan ni kasalaan ki, aka mampunyangkan duka to kasalaan laku kaleki. Anna daw lapakkan ta mapak sandasam. Mane mak kada pole laku pasikolan nanawa. Hapanna dengkuak mesa, lebak laku bananna solamu ta ngabengyan namuan ni. O solaku, pahabe yak kotalu kalebu hotimu, akaden ni sangang kulempa sapok katapusan na. Sapok na timbak di Indosin na banua nawa, daung gangguya aka puhang ku kadok bak baku anna metindong kas sola anakku. Tak mak mala labangun numbeng ku aka aka. Kutulasang kwa, moin na anna solamu, tak sial lana aku bangun lana bengko kapahaluamu, sapok akong kikik liu umpelau, ya bangun miduka anna na bengko inggan na pelawamu. Dadi, si pelau yak kapahaluamu langan puang ala ta'ala, anna na ponnoyang ko. Peai kapahaluamu, anna ulolongan ni. Dek dei bakba, anna mala na tungkak yang ko. Aka menna menna melau, la diponnoyang pelawanna, anna menna menna mamea, la nalolongam, anna menna menna undek dek bakba, la ditungkak iam. Tak dem mesa ambe la palak penawanna umbeen nula anakna, kium pelau ibau. Susitoi duka, tak den tau la palak penawan nombin nalipan nanakna, keung pelawi tullu. Dadi ikut duka toma dosa namusan nyumben nanak mula napung apianna, damuahan ni ambemu ya wasuhuga, lomben penawa maseho lako si mesa-mesa hupatau, to melau di olona. Pisa waktu, uhambai mesa setam puang Yesus ilam mekalena mesa to pepe. Mesubun nendo setam, ya malasihan maktula. Nasuhum, sanyin nakapila itaw Buddha. Sapo den duka muay. Kuasan na hitia Belzebul, batu dia to mahajan na setan ilang kalena nasuhum malah hambay lo setam. Den duka sanakan na kataw senga melok lompengan tuntunga sube puang Yesus, nasuhun na pelambii ananawan ni. Pwetaikan tanda memenga-menga umisuhuga. Sapo na losa puang Yesus pikihan nai, nasuhum makadanawa. Maka dem mesa kehajaan tak malah mesa penawa hupataun na ilaam, manasa anala kahenggangan na idadi. Susitoi duka keden ni mesa pandaposam, kesika basi-basi isinna, manasa anala titale bangke isinna. Susisian to duka kapahentaan na setam. Maka alasian wanu pakaya ilang kehajaan na, yayante sanga sipo bali-bali pakaya, nasuhung kendek kahenggangan na. Maka da susia, aka muhia iko, kekuasaan na hitia Belzebul na pake uhambai lau setam. Maka susi, ya kuasaan na haka duka Belzebul na pake bentuhuk ma uhambai lau setam, manas saana salah pikki kwa, aka taya duka kekuasaan na setan na pake uhambai lau setam. Sapok setongan na, uhambai lau setan na kekuasaan na puang ala ta'ala muundu e. Dadi, manasa diwa umpalakong kapahintaan na puang ala ta'ala ilan nala alakmu. Maka hapan na demme sa tomatohan na ganna pangkekak na unjagai banuan na, ialah aman nasan na kaakan na. Sapok maka den tomatoho puhay yang katama ilambi na taloi, ialah hapayasan indo pangkakak to nahanuam anna na bahi-bahi kulena. Menna-menna ta untuhu e, tau ya to na balia. Susitoi duka lakoto takkan pada kehemah hempum, tau ya to'o tomantalean nia. Mane nao polei. Maka dem mesa setam mesubum mi ilam mekalena tau, ira lekbak kalau-lau laku ongen mabanginna, umpe ongen lanongi toho. Sapo tak den nalambi ongen lamala nongi. Ya nawam, lamak pasulek sule lakuin du ongen kuingena. Ya lekbau sule lakuin du ongen na, ya bahas silupi nalambi, si hapam banua bahas sian natiato mapia lanongi. Yalek baksiah nun tambai solana pitu, sapok kada kepuhe indo solana anala kalena. Ana tohwasan ilang kalena indo tau. Mak katampasan na, tau ya to'o, ratu tuan tama kakajuan na indo kakadakian ni langkalena, ana indo anggapi mesa setan numpentamai. Mahasan pi matulak puang Yesus, ia metamba mesa bayi ni lama ya lak-lak na tabuda na wa. Kehong ko yang dobay neton radiang ko anna na pasusu. Sapo na timba puang Yesus na wa. Kehong ko puhay atong pehengii, anong palako bat takadan na puang ala ta'ala. Mahasan ni nalebo tabuda puang Yesus, yang patahua empat tulak na nawa. Ia anna melok kuak laku pada dian tanda memengamengain de totubo kuak lapik temo, akasangi makgauk kadake kuak. Sapok taklah di pada dian kuak tanda memengamenga senga, suliwan na tanda memengamenga lada di laku kaleku, umbasusi da di laku kalena Nabi Yunus Yolona. Aka umbasusi Nabi Yunus Yolona di potanda memengamenga laku sinna Niniwe, lasusi mak toduka to disangaya nak mentolino, lamen dadi mesa tanda memengamenga lako tutubo lapik temo. Anailanin do wattu lanongei puang ala ta'ala umpupak tadongkonga hupa tau, ladi pati bangun indo to mahaja baine tumpahen tapaluena sieba yolona. Indo to mahaja ya to o, lana pasala kuak inde tutubo kuak lapik temo, aka ahu ya lekba umpehengi ika kekasan na to mahaja salomo, moyan na mambela lalan naula. Sapo iko, moka kwa umpehengi inde tulakku si tingajo kia kita, moi keladaa mentondom puha hak kau analato mahaja salomo. Ilan indo wattu lanongi puang ala ta'ala umpopak tadongkongah hupa tau, ladipati bangun to Niniwe, anaya yung pasala kwa totubo lapik temo. Aka indo ya to Niniwe, unti hokongan niagauk kadakena tappano hingi kadanna dewata na palanda Nabi Yunus. Sapok moka kwa ikon unti hokongan gaukmu, moy keladaain de tompak tulai kuak temo, menton dompu haya anala Nabi Yunus. Maneno apolai? Tak den tau lompauk lampu, manena buni i, batu hakalana salongo ibaka. Sapok napayawo hitiain naungian na, annama lapain do masia, naitain ganna to mentamain do banua. Matammu si hapam balo ilang kalemu makpo masia. Akamakak masia matammu, ya masih asan toduka sakalebu kalemu. Sapok maka kadake matammu, ya malilinna santo kalemu. Susin to duka penawammu. Dadi, jagai manapai dana indo sangai kamasiasan nilang kalemu, mendadi kamalilingan di. Maka masiasan penawammu, anatak de malilis sabaheam, ya masiasan mitoo, umba susi paindona lampu, umasiasan kalemu. Puhai mapak guhu puang Yesus, natambai mesa tulang kakalebuan na parisi, lamangande di banuanna. Ya taman nindo banua anna mokko imangande. Menga-menga indo tulang kakalebuan na parisi, akamuita puang Yesus mangande, ta umbase yolo limanna si tuhu pedasan na to Yahudi. Ya makadam puang Yesus nawa. Iko tulang parisi, si hapang kuak tumbase tangkihi anna pihim, na basele ko ya suliwanna anna ta Yahwena. Anna huwena hi naponnoi kakadakeam. Susing kuak to'o, akan naponnoi kuak kakadakian na indo pangalakah hakmua, anna indo pak pugusang kadakemua. Oak tomaho. Tak dakat ya mesam puang ala ta'alum padadi betapun timua anna penawammu. Indo ya pangalamalus sumua muampuan temo, ya hiti alam kamasean nak lakoto masemase. Akayan topole, lana polalam bahas siasan nak kalemu. Lau lambik kuak iko katilakaan ninggan na kuak tuilang kakalibuan na parisi. Akai kuak iko, umpak kasalele kuak ia kaha-kaha bahini, susin nang patama piadasammu bahe sapulona hampa-hampa, indo situo bebe isa ngaselasi, inggu, anna hampa-hampa sengakna. Sapo umpak lemben na ia umpak lako unduk lola lako hupatau, anna makkamase lako puang ala ta'ala. Moi keladaa, yan tuin dehandam pahal luak laumpak lako. Sapo tak sian nak duka lompak kalembei indo sengakna. Lau lambik kuak katilakaan ningganna kuak tulang kakalibuan na parisi. Aka simpisei kuak ongean di pak kasalain na kelan ni pak sambajangam. Angga nak simpuhai kena pak kasalai kuak hupatau ilang pasak. Lau lambik kuak katilakaan, aka mapia bebe kuak diita, anna kada kehilang penawammu, si hapang kuak kukbu tak ditandai, di pak olah-olah yawona, aka tak disandiwa kada kehiadio. Dan mesa tulat tak pepondongan na Musa, mentimbak nawa. O tungguhu, itin tulakmu na tunaikan duka. Sapok na timbak puang Yesus nawa. lau lambi kuak duka katilakaan ningganna kuak tulat tak pepondongan na Musa. Aka simpapi kuak pahenta mabanda ilam piadasam anum padudun ni hupa tau. Sapu tak punalah hek muaku umpamoloi hupa tau, moila saik dium, anamala nabela na palaku indo pahenta. Lau lambi kuak katilakaan, aka umpapiam miak polik kukbuk na ingganna indo nabi iolona, sapu nene musian na umpatei. Kalembasan na ya to'o, muaku ya duka, anau sang ahua indo pak pogau na nenemu, aku umpapiam miak kubu na indo tona patei. Yan toa nanawang kemenahangan na puang ala ta'ala, laku suha sule sana kana kanabi, anna suho lompe lambii. Sapok den la na patei, anna den toi la na dahha. Na suho ninde to tubo la pik temo, lontangguh haha na inggan na nabin na puang ala ta'ala, topu hati tollo mengkalau hudadin na lino sule lako temo, batu diwa mengkalau dio Habel sule lako Sakaria. Indo ya Sakaria, dipate ilan nalak naung yang pehumalasan na nabanwa dewata. Ya sanna ya to'o, tak malah talon pendudun na inde totubo kuak lapik temo. Lau lambi kuak katilakaan ninggan na kuak tulat tak pepandungan na Musa. Akan tutusan kuak lalah hupa tau, lata mempengisan ni diona puang ala ta'ala. Moka kau ikutama, anau lawai to kau duka hupa tau, tola melok mentama. Tapana na pelai puang Yesus indo ongeam, ya na pelai lalan nindo tuilang kekalebuan na parisi, sola tulat tak pepondongan na Musa, anna malan na petidom, umpake ma upahu pepekutana am, aka melok lompengan tuntunga sube puang Yesus.